Dari Kota Lumpur Sidoarjo dia dilahirkan ya. Malam hari ini kepingin sekali memberikan yang terindah dan yang terbaik. Biar gue community bergoyang. Ada Ramayana juga ada SNP Indonesia. Ada Arjuna Syuting, Arlinda Putri Ngu Palapa. kasih.